Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'an. Alhamdulillah ayol ikhwah, kita melanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita dalam membahas Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita telah menyelesaikan pembahasan secara ringkas dengan membacakan beberapa keterangan dan pemaparan para ulama tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan beberapa masail, permasalahan yang terkait dengannya yang penting untuk diangkat dan dibahas, mengingat banyaknya penyimpangan dan kesalahan kaum muslimin dalam perkara tersebut sehingga menimbulkan efek dan dampak yang buruk, kerusakan yang menyebar di tengah umat. Nah, seperti pembahasan tentang takdir, ya, demikian pula tentang definisi iman sekaligus konsekuensinya. Yang kemudian kita lanjutkan pada poin yang ketiga, yang juga menjadi pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Setelah bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, kemudian Nabi jawab dengan rukun-rukun Islam, kemudian pertanyaan kedua tentang iman, Nabi juga jawab dengan menyebutkan rukun-rukun iman. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang ihsan. Pertanyaan ketiga malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah adalah tentang apa itu ihsan. Ya. Yang kemudian tiga poin ini, Islam, iman dan ihsan, dikenal dengan maratibud din, tingkatan-tingkatan dalam agama yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahaminya. Sehingga dari sini pula kita bisa melihat dan menilai diri kita masing-masing, apakah kita masih pada tingkatan Islam ataukah sudah naik ke tingkatan iman, atau mungkin sudah ya masuk pada tingkatan ihsan. Nah, dan itu tingkatan yang paling tinggi, yaitu ihsan. Kata beliau hafidhahullah, "Tsumma inna Jibril alaihi salam qala lin nabi alaihi salatu wassalam." Kemudian malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Ya, ada Islam, iman dan ihsan. Wal ihsan huwal martabatul ulia. Dan ihsan merupakan tingkatan yang paling tinggi. di dalam agama Islam. Ya. Dan Islam itu sendiri merupakan tingkatan yang paling rendah dari tingkatan di dalam agama Islam. Wa ma'nal ihsan itqanu syai' wa itmamuhu. Adapun makna asal dari ihsan adalah kelengkapan sesuatu dan kesempurnaannya. Jadi sesuatu yang lengkap, komplit, sempurna itu namanya ihsan. Dalam surat As-Sajdah disebutkan penjelasan secara makna asal ini dalam ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah." Dialah Allah yang telah berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Dan Dia pula yang telah menciptakannya. Yaitu yang menyempurnakan segala sesuatu. Itu Allah Azza wa Jalla. Wa ihsanul amal itmamuhu wa itqanuhu. Ya, sehingga makna ya, berbuat ihsan pada sebuah amalan, amalan dikatakan ihsan itu ketika dilakukan secara sempurna dan lengkap. Wa ihsanu san'ati itmamuha wa itqanuha. Demikian pula dalam sebuah pembuatan ya, tentang sesuatu dikatakan ihsan ketika pembuatan itu dilakukan secara sempurna, ya sudah lengkap, ya sudah komplit. Oleh karena itu, sebagian ungkapan Arab mereka mengatakan ketika bertanya kepada seseorang, ya tentang satu masalah, anta tuhsinu kada aw la tuhsin. Kamu betul-betul memahami masalah ini atau tidak? Gitulah. Ini betul-betul faham secara lengkap dan sempurna, menguasai. Bukan sebatas ya bisa berkomentar, bisa berpendapat, bisa ngomong tentang suatu masalah kemudian ya ditanggapi oleh yang lain dalam kondisi dia sendiri bukan ahlinya. Ya, orang yang berbicara dalam kondisi, dalam posisi dia ahlinya, itu berarti dia muhsin dalam perkara tersebut. Ya, yakni ha ta'rifu hadha syai' tamaman au annaka la ta'rifu. Ini maksudnya apakah engkau betul-betul memahami masalah itu secara sempurna, lengkap, ya, menguasainya ataukah tidak? Kan banyak ya. Ya, dalam sekian permasalahan dalam urusan dunia demikian pula agama, ya masing-masing kita bisa berbicara, ya masing-masing kita bisa berkomentar, tapi apakah pembicaraan kita, ucapan kita, komentar kita sesuai ya dengan bidangnya, ya dengan masalah yang kita bahas di situ? Ya, dalam masalah dunia saja itu ada fak-faknya, ada bidangnya masing-masing. Dan itu menunjukkan memang keterbatasan ilmu manusia. Tidak bisa menguasai semuanya itu. Tidak. Meskipun tahu ya, ngerti sebagian masalah, tapi untuk mendalami dan menguasai betul itu tidak semua orang bisa. Si fulan misalkan ahli dalam bidang permesinan, ya mesin itu pun kalau dirinci lagi mesinnya ternyata khusus motor saja atau mobil saja, ya pakar kalau bicara mesin mobil uang lotok, ya encer, nah di luar kepala. Tapi ketika bicara tentang mesin yang lainnya, kapal ya atau kendaraan yang lain, ya dia tidak menguasai, tahu sedikit tapi tidak dalam. Sebagian lagi menguasai dalam bidang kedokteran. Ya, itu pun kalau dirinci lagi banyak lagi. Ya, dokter apa? Spesialis, macam-macam. Ya, dari yang umum sampai yang khusus dan khasatul khasah. Ya, sudah spesialis, ada lagi yang spesialis lagi. Ya, mata ini spesialis mata. Tapi ada lagi yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, bagian apanya gitulah. Dan itu butuh sekolah lagi. Ya, butuh biaya lagi, butuh waktu lagi. Ya, yang lainnya meskipun dia dokter, ketika ditanya ya enggak bisa jawab apa-apa, dia enggak menguasai, berarti tidak musin dalam masalah yang lain, tapi dalam masalah tentang permataan ya misalkan, itu dia muhsin di situ, ihsan. Dalam masalah dunia, si fulan ahli dalam pertukangan, tukang apa ini? Ya, tukang kayu, tukang batu. Ya, macam-macam. Ya, nelayan juga begitu. Petani juga begitu, yang ahli dalam perkebunan juga demikian. Ada masing-masing, ada yang ahli dalam perdagangan, bisnis, properti. Ya. Nah, dalam masalah agama juga kurang lebih ada sebagian ulama yang memang ya ketika berbicara tentang masalah akidah mendalam sekali. Ya, mendalam. Ya, ada sebagian lagi berbicara tentang masalah fikih juga mendalam, tapi ketika berbicara tentang akidah ya tahu, mengerti ya, tapi tidak mendalam seperti yang pertama. Ada juga yang pakar dalam masalah tafsir, dalam masalah usul, ya, dalam masalah rudud, membantah firqah-firqah sesat. Ini masing-masing ada bidangnya. Ya. Jadi barakallahu fikum, ketika seorang betul-betul ya menguasai dan memahami secara sempurna tentang suatu masalah, ini yang baru dikatakan muhsin dia. Ya, bukan sekedar bisa berkomentar, bisa berbicara ya. Bisa ngomong, enggak. Ya, anta la tuhsin fi hadhil masalah. Ya, anda tidak baik. Ya, dalam masalah ini, ya, tidak menguasai. Jangan ngomong. Ya. Nah, ini serahkan kepada ahlinya. Wal ihsan yakunu bainal abdi wa baina rabbih bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Nah, sekarang kita setelah memahami ya makna ihsan secara bahasa ya, yang menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan dari suatu perkara, sekarang kita ya lebih khusus membahas tentang makna ihsan secara syar'i. Bahwa secara syar'i ihsan terbagi menjadi dua. Ada ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan yang kedua adalah ihsan seorang hamba dengan sesamanya. Ya. Dengan sesamanya. Nah, sekarang seorang ketika dikatakan ingin berbuat ihsan kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana? Yaitu bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, dengan tauhid, dengan imanul khalis, iman yang murni, ya, dengan tauhid yang lurus, yang bagus, ya, dimana ketika dia melakukan sebuah amalan ibadah kecil ataupun besar, yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya, sendirian ataupun di hadapan manusia, niatnya senantiasa terjaga dan terpelihara, ikhlas lillahi azza wa jal, yang ia harapkan, yang ia dambakan, yang ia inginkan, dan yang ia tuju adalah ridho Allah, pahalanya Allah, ya, ganjarannya Allah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah, ya. Demikian pula dari sisi yang lain, ibadah yang ia kerjakan itu diperuntukkan untuk Allah semata. Ibadah kan banyak, ya, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, tapi yang lainnya juga ada. Berdoa, ya, rasa tawakal. Hati kita itu jangan dikira diam, ya, tidak bekerja, tidak beraktivitas. Bekerja, aktif bahkan. Ya, bahkan seorang, ya, sekedar dengan hatinya bisa masuk surga atau neraka. Luar biasa, kan? Pengaruh dari amalan-amalan hati. Ya. Seorang ketika hatinya itu bersih, tulus dan jujur imannya kepada Allah, ya, sedikit amalannya, namun ternyata ketika akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan, dan itu menunjukkan kejujuran hati dan iman, tauhid, subhanallah, surga tempat kembalinya. Ya. Masih ingat bagaimana ada seorang pemuda Yahudi, masih remaja, ya, belum tua, masih muda, ya, Yahudi. Ketika sehat, dia senantiasa dan sering main di rumah Nabi. Main, ya, berinteraksi, ya, bercakap dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, namun ketika sakit, ya, maka karena kedekatan Nabi jenguk si pemuda tadi. Ya, dijenguk, ditengok, dilihat, Yahudi loh, ya. Ya, tentunya Rasulullah menjenguk si pemuda Yahudi tadi itu karena ada maslahat. Ya. Ada target dini, ada target agama di sana. Bukan semata-mata karena kedekatan, masalah dunia, bukan. Tapi ada target di sana, yaitu dakwah. Dan itu diantara dalil yang menunjukkan boleh seorang menjenguk, ya, non-muslim apabila ada maslahat dakwah, bukan dunia. Nabi jenguk, ya, ketika dilihat ini anak muda, ya, tergulai lemas, ya, terbaring, gak bisa apa-apa, ya, maka Nabi subhanallah ajari dua kalimat syahadah. Ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai dibisikkan ke telinganya. Pemuda Yahudi tadi terdiam, tidak langsung mengikuti. Yahudi. Nah, ucapan yang Nabi ajarkan kepada dia itu kalimat yang apabila ucapkan itu sudah pindah keyakinan, itulah, pindah agama, dan itu kan besar. Ya. Diulangi lagi, ya gulam, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, betul-betul Nabi semangat untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada pemuda Yahudi tadi. Kebetulan ada orang tuanya Yahudi juga, bapaknya, melihat Nabi mengajarkan kalimat syahadat kepada putranya, didiamkan. Ya, kondisi lagi sedih tentunya, ya. Ya, pemuda tadi sakit, sakit keras. Ya, boleh dibilang sekarat lah. Nah, maka kata sang ayah, ya, ya bunai ati abul qasim, wahai anakku, taati, ya, ikuti kalimat yang diajarkan oleh Abul Qasim. Langsung ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Meninggal. Langsung Nabi bertakbir atau sebutkan subhanallah, alhamdulillahilladzi anqadha hadzal ghulam minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi ini dari api neraka. Kejujuran hati, iman yang tulus, ucapan, ya, yang betul-betul muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Iman, ya, menunjukkan ihsan, hatinya berbuat ihsan, ya, gak jadi masuk neraka dia. Hanya sekadar karena ucapan dua kalimat syahadat yang barusan dia ucapkan, dan itu menjadi penutup hidupnya, penutup usianya. Benar apa yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari ucapan-ucapan dunia adalah kata dan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, ia masuk surga. Ya, ia masuk surga. Dan itu apabila muncul dari keimanan yang jujur. Ya. Nah, bukan formalitas. Ya. Taib. Padahal kalau dilihat pemuda tadi ya belum beramal amalan-amalan soleh yang banyak, ya. Salat tidak pernah, ya. Puasa juga enggak, ya. Cuma mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah, ini. Ya. Jadi ini pentingnya, ya, seorang itu betul-betul menjaga kemurnian dan kesucian imannya. Maka seorang dikatakan ihsan, ya, kepada Allah ketika dia mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian jenis yang kedua, wa yakunu al-ihsanu bainan nasi bi shadaqah wal ma'ruf wa badhil khair wa da'wati ila Allah wa ta'limil ilmi nafi'. Jenis yang kedua dari ihsan adalah ihsan seorang hamba dengan sesama, sesama manusia dan sesama makhluk. Ya, kalau sesama manusia ya banyak, seperti dengan sedekah, ya. Nah, atau melakukan kebaikan, memberikan manfaat atau bantuan, berdakwah kepada Allah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada yang belum mengetahuinya. Ini semuanya amalan-amalan saleh. Ya, biru walidain, ya. Dan ya, abwabul khair katsirah, pintu-pintu kebajikan itu banyak. Banyak sekali. Ya, namun secara umum bisa diringkas, ya, seperti yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau bahwa al-ihsan itu adalah badlun nada wa kaful ada wa talaqatul wajhi. Ini kalimat emas, ya, yang merangkum semuanya. Ihsan itu adalah badlun nada, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu termasuk ihsan. Ya, termasuk ihsan. Bantuan apa saja? Ya. Bantuan yang sifatnya materi ataupun rohani. Materi yang bisa dilihat, ada wujudnya, ada barangnya. Ya. Atau berupa maknawi bantuannya. Ya, nasihat, ya, ilmu, ya, masukan, motivasi dan nasungan, dorongan, ya, teguran dan seterusnya. Maknawi. Dan jenis yang kedua termasuk ihsan adalah kaful adza. Ya, tidak mengganggu orang lain. Ini ihsan. Ya, dan seseorang ketika tidak mampu untuk berbuat ihsan dengan poin yang pertama, tidak bisa memberikan bantuan baik yang sifatnya materi ataupun maknawi, ya. Materi enggak bisa ngasih. Ya, maknawi juga enggak bisa, itulah. Maka jangan ganggu orang lain, jangan sakiti mereka. Ya. Jangan dihalangi dari kebaikan. Ya. Dan seorang dikatakan mengganggu orang lain, ya, banyak. ya, bisa dengan fisiknya, bisa dengan ucapannya, ya, bisa dengan mimiknya, mimik, ya, raut wajah, bisa dengan sikapnya, bisa dengan pandangan matanya, ya, bisa dengan kehadirannya, bisa juga itu. Ya, orang yang tidak diharapkan kehadirannya, kemudian ternyata tiba-tiba nyelonong, ada itu loh. Ya, orang nggak diundang tiba-tiba tanpa diundang dia hadir, itu faili. Ya, itu kadang mengganggu itulah, mengganggu kenyamanan. Ya, atau seorang menyakiti saudaranya dengan hatinya, dengan hasadnya, dengan dengkinya, dengan dendamnya. Ya. Nah, banyak. Dan seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna imannya, seorang muslim yang utama adalah orang yang mana kaum muslimin saudaranya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya, fisiknya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, itu poin yang kedua yang beliau sebutkan, termasuk alternatif. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain, maka jangan melakukan tindakan negatif kepada saudara kita. Jangan. Ya, jangan dibalik. Sudah tidak pernah membantu, ya, sudah tidak pernah memberikan kebaikan, baik sifatnya materi ataupun maknawi, malah ganggu dan menyakiti. Ini dosanya double ini. Nah, ini mu'zi. Ini yang Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, orang yang paling jelek, syarrun nas. Alladzi tarakahu nas ittiqa syarrih. Orang yang ditinggalkan oleh manusia, ya, karena orang lain takut dari kejelekannya. Akhirnya orang enggak mau dekat sama dia. Ini kata Nabi syarrun nas, orang yang paling jelek, yang paling buruk. Ya, jadi yang menjadi barometer, ya, baik dan buruknya itu bukan, mohon maaf, fisiknya, bukan. Ya, tapi dari sisi agamanya, akhlaknya, kepribadiannya. Taib. Dalam surat Al-Baqarah 195 Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Kenapa? Allah sebutkan alasannya, karena Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ihsanul amal itqanuhu bi ayyakuna 'ala sunnah wa laysa fihi bid'ah. Dan terkait dengan amalan, ya, terkait dengan amalan, seorang dikatakan muhsin, baik amalannya apabila dia, ya, amalan tersebut ia lakukan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Ya, bukan di atas bid'ah. Jadi ini standarnya. Yo, ini amalannya baik. Yo, ini buruk. Apa standarnya? Ya, menurut saya baik. Wah, enggak boleh. Ya, karena untuk menilai sebuah amalan, sebuah ibadah itu baik dan buruk, ini utama, ini afdol, ini kurang afdol, ini berpahala, ini berdosa, ini bukan hak kita. Ini sudah masuk dalam ranah tasyri', menetapkan syariat, hukum. Dan itu bukan ranahnya kita, bukan hak kita. Tapi itu murni hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, kata beliau, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang berbuat atau menganggap baik sesuatu tanpa ada dasar dalil yang jelas di dalam syariat, maka sungguh dia telah menetapkan syariat. Oh, menurut saya baik. Apa dalilnya? Ya, menurut saya, pendapat saya, ini afdol, ini bagus, diamalkan. Ya, dalam kondisi enggak ada ayat, tidak ada hadis yang menunjukkan tentang syariat ya dari amalan tersebut. Enggak boleh. Ya. Kalau seorang berani dan lancang untuk menetapkan ini baik ya, ini bagus, ini afdal ya, ini amalan yang bagus dalam kondisi tidak ada dalilnya, tidak di atas sunnah, berarti dia sadar ataupun tidak berupaya untuk menyaingi Allah, menandingi Allah. Ini lancang namanya. Ya, seperti pelaku bid'ah atau yang membuat amalan-amalan bid'ah atau yang merekayasa keyakinan-keyakinan akidah bid'ah. Ya, zikir-zikir bid'ah. Ini kenapa dikatakan dosa besar ya, di atas dosa-dosa besar yang lain ya, selain kesyirikan. Iya, karena ya perbuatan bid'ah itu dari sisi ya dampaknya yang ia hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berupaya untuk menyaingi Allah, menandingi Allah, menyamai Allah. Ini sebuah kelancangan. Fa idza kana fil amali bid'atun fa innahu laysa min isanil amal, sehingga apabila ada sebuah amalan kemudian di sana ada bid'ah, maka amalan tersebut tidak dikatakan ihsan. Ya, dikatakan tidak baik amalan itu. Ya, dalam surat Al-Baqarah 112 Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Tentu. Barang siapa yang berserah diri, ya, menyerahkan wajahnya untuk Allah, ikhlas dalam ibadah, niat yang tulus ya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, wa huwa muhsin, dalam kondisi dia ihsan, yaitu di atas sunnah ya, di atas sunnah, di atas dalil, di atas nas, maka ini ya. Demikian pula di dalam hadis yang masyhur disebutkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada asalnya, tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi, "Fahuwa raddun." Amalan tersebut tertolak. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah ya, dan yang lainnya, ketika seorang tabi'in, Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, melihat ada seorang sholat sunnah ya, di Masjid Nabawi sebelum sholat subuh, sholat dua rakaat, selesai salam, bangkit lagi ya, sholat lagi dua rakaat, selesai salam, sholat lagi dua rakaat, selesai salam, selesai sholat lagi salam, selesai sholat lagi, terus seperti itu sampai imam datang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat ditegur oleh beliau rahimahullah, "Sholat apa yang kau kerjakan itu? Sholat sunnah." Ya, kata al-imam Sa'id rahimahullah, "Aku khawatir Allah akan menghukum kamu, menyiksa kamu dan mengazab kamu." Kata orang tadi, "Ya Aba Muhammad," kunyah beliau, "apakah Allah akan menyiksa saya, menghukum saya, mengazab saya karena sholat yang aku kerjakan?" Kata Al-Imam Sa'id rahimahullah, "Tidak. Ya. Inna Allah azabaka li khilafika sunnah." Ya. Allah akan menghukum kamu, ya, menyiksa kamu dan mengazab kamu bukan karena sholat yang kamu kerjakan, tapi karena kamu menyisih sunnah. Yang sunnah itu dua rakaat sebelum subuh. Lah kamu berapa? Bukankah Nabi yang mengatakan rakaatul fajri khairul minad dunya ma fiha? Dua rakaat sebelum subuh, sholat sunnah, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang Nabi ajarkan. Dan Nabi sholat sunnah sebelum subuh itu hanya 2 rakaat. Itu pun ringan. Bacaannya ringan. Ya, sholatnya ringkas. Setelah Al-Fatihah, rakaat pertama yang beliau baca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Qulullahu ahad. Lah, Anda berapa kali? Ya, jangan sampai Anda merasa itu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak amalannya, lebih utama, lebih afdal. Lah, bukan itu patokannya. Tapi yang paling besar pahalanya, yang paling utama, ya, adalah yang mencocoki sunnah, sesuai dengan sunnah, meskipun sedikit. Ya, tentunya yang afdal, ya, dari semuanya banyak di atas sunnah, kan gitu. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan dalam sebuah kasus, ya tadi yang menjadi prioritas kita, ya, standar kita adalah muwafaqatus sunnah, ya, sesuai dengan sunnah. Kayak zikir setelah sholat, ada beberapa tata cara, kaifiyah, ya kan? Secara khusus misalkan dalam hal membaca tasbih, ya, tahmid, takbir dan tahlil, ada beberapa kaifiyah. Ya, bisa 33 dengan dipisah. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Boleh? Ya. Atau ya, membaca 33 tasbih, tahmid, takbir 34. Ya, kalau yang pertama tadi, yang terakhir ditutup dengan kalimat tahlil la ilaha illallah sebagai bilangan ke-100-nya. Ya. Atau mau 25 silahkan, tapi ada caranya. Dibaca langsung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca secara berurutan 25 kali. Ya. Atau 10-10, silahkan. Ini yang disyariatkan. Jangan sampai ada yang berpikiran, oh, 10 kurang banyak, 25 wah enteng, 33 sedikit banget, tambahin aja 40, tambahin aja misalkan 50. Ya, jadi kalau misalkan baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, genap 200, kan banyak. Ya, lebih afdol, lebih utama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini kan perintah dari Allah untuk kita memperbanyak zikir katanya. Nah, ini saya perbanyak zikirnya. Iya, tapi momennya bagaimana dan kapan, Pak? Ya, kalau tidak terkait dengan ibadah tertentu, ya, bebas, terserah. Mau 50, mau 100, mau 1000, ya. 20.000 silakan semampunya. Tapi terkait dengan ibadah sholat, di sana ada cuklaknya, petunjuk pelaksanaan dari ibadah tersebut. Sudah Nabi contohkan itu. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Ya, saya banyak urusan nih. Cukup 3-3 aja lah, misalkan. Ya, diringkas. Kalau tadi semangat, ya, ingin ditambah. Kalau ini enggak, lagi malas. Cukup 3-3 tok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah 10. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Nah, semuanya harus kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Baik. Kemudian kata beliau, demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain bagaimana tanbih, tahdzir dari Nabi, peringatan kepada umat akan bahaya perkara-perkara baru dalam agama. Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa iyyakum, ini kalimat tahdzir, kalimat yang menunjukkan peringatan, hati-hati, waspada dari apa ya Rasulullah, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Dalam agama, muhdatsatil umur, yaitu perkara-perkara baru dalam agama. Ya. Ini yang harus diperhatikan dan harus dicamkan, bahwa yang Nabi ingatkan, yang Nabi wanti-wanti, dan yang Nabi ingatkan kepada umat untuk dijauhi adalah perkara-perkara baru dalam agama, bukan dalam masalah dunia. Bukan dalam masalah dunia. Karena perkara baru dalam masalah agama ini bid'ah. Adapun dalam masalah dunia, maka silakan. Seperti yang Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Itu terkait waktu itu tentang tata cara kawin silang pada pohon kurma. Pohon kurma itu kan punya keunikan, dia gak bisa berbuah kecuali setelah dikawinkan antara benang sari dan putiknya di pohon yang sama, sehingga jadi pembuahan, jadilah buah kurma. Nah, mirip dengan buah salak atau yang semisalnya. Kata Nabi, kalian lebih paham tentang urusan perkebunan kalian, pertanian kalian, dan urusan dunia kalian, lebih paham. Yani asal hukumnya boleh, silahkan aja. Tapi dalam urusan agama, hati-hati. Itu bukan ranahnya manusia, bukan wewenangnya kita, tapi Allah yang menetapkannya. Faisanul amal ikhlasuhu lillahi azza wa jal wa wafaqatuhu li sunnah. Sehingga sebuah amalan dikatakan ihsan, dikatakan baik, ada dua kriterianya, ada dua cirinya, ada dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas lillahi azza wa jal, dari sisi batin tulus, jujur, murni untuk Allah. Kemudian secara zahir itu harus sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Dikuatkan di dalam ayat yang lain, atau dalam ayat yang juga disebutkan di awal dalam suratul Baqarah. Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Perhatikan pada kata aslama, man aslama wajhahu. Seorang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dengan cara apa? Bitauhid wal ikhlas. Disebutkan wajah karena wajah ini termasuk bagian tubuh manusia yang paling vital dari sisi yang zahir, yang terlihat. Oleh karena itu punya kemuliaan, sampai-sampai dalam masalah peperangan, dalam kondisi peperangan itu kan identik dengan kekerasan, kekerasan itu nggak boleh memukul wajah, menampar manusia, teman, atau hewan sekalipun. Nah, kata Nabi dalam hadis yang sahih, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Apabila kalian hendak memukul seseorang, hindari wajah. Wajah. Nah, seorang dikatakan bagus rupanya, kurang bagus itu dari wajahnya. Dari wajahnya. Nah, ini dijadikan sebagai ungkapan, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, menunjukkan yang lain juga seperti itu. Dengan cara apa? Bertauhid dan ikhlas. Ini murni niatnya untuk Allah. Wa huwa muhsin ay muttabi'un lirrasul alaihi salatu wassalam. Dia mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walam yataqarrab ila Allah bil bid' wal muhdatsat. Dia tidak beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah. Ketika sebagian kaum muslimin mereka sangat antusias, sangat bersemangat untuk memperbanyak selawat kepada Nabi. Selawat. Tapi dengan tata cara yang baru. Tambah lagi pada sebagian kalimat-kalimat selawat yang mereka ucapkan, itu ada kalimat-kalimat yang penuh dengan kesyirikan. atau paling tidak ghulu. Ya, ungkapan-ungkapan yang berlebihan. Salawat badriyah, salawat nariyah, ya, salawat tijaniyah. Bahkan mohon maaf, pada sekte-sekte, ya, tariqah-tariqah sufiyah, itu masing-masing mereka punya jenis salawat yang berbeda-beda. Tambah lagi ada dendangan di sana yang diiringi dengan nada, irama. Lebih buruk lagi ada iringan musiknya. Dulu cuma pakai pakpuk, ya, ya, rebana. Berkembang kemudian itu di Arab, di, ya, negeri kita ada apa itu, besinya, genjringnya, kecrik-kecriknya. Dulu, ya, 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun yang silam, 30 tahun yang silam masih kayak gitu. Sekarang tambah ada gitarnya, ada mas pianonya, ya, ada apa itu, drumnya, ya, macem-macem, ada bandnya sekarang, solawat, ya, ada anak aluzunna ditanya, dek, mas, bolehkan solawat, ya, pertanyaan menjebak. Dalam kondisi ia ini, ya, si penanya tadi sedang mendendangkan salawat dengan alunan musik, iringan musik. Boleh kan salawat? Ya, jawabannya boleh asalnya, tapi kalau caranya seperti itu, ya enggak boleh. Hatta sekalipun salawat yang masyru', salawat Ibrahimiyah, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Tapi kalau caranya itu didendangkan, dilakukan, ya, meskipun sampai meneteskan air mata saking, bukan meresapi maknanya, tapi saking syahdunya, terbuai dengan lantunan iramanya, bukan karena meresapi maknanya, bukan, tapi karena, ya, dendangannya itu, iramanya itu, ya, seperti ini, ya, laisa ada sunnah, tapi fihi bid'ah. Bid'ah, nggak boleh. Saking seringnya akhirnya mohon maaf sampai hafal, ya, anak-anak ahlus sunnah sampai hafal. Ya, ini musibah, ya kan? Ya, kadang kita sedih, ya, suruh hafalan Quran, angel, ya, hafalan Quran nggak nambah, ya, macet di situ aja setoran, yus, proses, giliran, ahu, solawatan, kok lancar, ya? Padahal di sekolah nggak pernah diajarin itu. Dari mana itu? Ternyata dari sebelah. Ya. Allahul musta'an. Ini biar, ya, meneteskan air mata sekalipun ketika membacanya kan sedih tuh. Sedih sampai nangis, ya. Ya, giliran baca Quran bercerita berkisah tentang neraka ketawa, giliran solawat malah nangis. Padahal solawatnya itu nggak ada sunnahnya, bukan solawat yang disyariatkan, ya, nggak usah dibahas isinya, macam-macam sudah itu, banyak hulunya, ya, tapi ada musiknya itu sampai nangis, kan berarti kan menambah iman, bukan nambah iman, Pak, kalau kayak gitu caranya, itu nambah dosa, ya. Saya adem kalau bersolawat. Solat apa ini? Ya, yeah. Hey, subhanallah. Sama seperti yang lainnya. Ya, yeah. Orang membaca, ya, yeah, apa, kalimat tahlil la ilaha illallah disyariatkan, betul. Sampai ada muncul istilah tahlilan. Itu asalnya itu istilah syar'i, tahlilan, tahlil la ilaha illallah. Itu diringkas menjadi tahlil. Sama seperti subhanallah diringkas menjadi tasbih. Alhamdulillah diringkas menjadi tahmid. Allahu Akbar diringkas menjadi takbir. Ya, ya, tapi dibuat acara. Tahlilan. Boleh kan tahlilan? Apa jawabannya? Ya boleh. Maksudnya membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan seperti yang Nabi sebutkan. Ketika menyebutkan cabang-cabang iman. Fa afdaluha, cabang iman yang paling afdal adalah qaul, ucapan la ilaha illallah. Itu kata Nabi. Tapi kalau caranya seperti itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan cara-cara seperti itu, apalagi wah ada ya apa itu penggeraknya ya, naudzubillah ya, bukan berpahala lagi tapi merusak, merusak sebuah ibadah ya, apalagi dilagukan ya, dinyanyikan dengan iringan musik dan yang lainnya, naudzubillah. Nah, ini kan berdakwah ya, sampai ada istilah nada dan dakwah ya, nada dan dakwah apa maksudnya itu ya, Allah musta'an. Rusak, rusak agama dicampur dengan kemaksiatan, ibadah dicampur dengan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Nah, dakwah salafiyah ingin memurnikan ibadah itu ya sebagaimana awal kali diajarkannya oleh Rasulullah kepada umat ya. Nah, sehingga alhamdulillah nikmat bagi ahlu sunnah ketika mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal tidak mengikuti perasaan, tidak mengikuti kebanyakan orang, tapi mengikuti dalil, mengikuti dalil. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa ya. Taib, itu mungkin yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Dan insyaallah disambung pada kajian mendatang bidzillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.